يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafid Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada bab syurut as-salah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء متفق عليه. Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. التسبيح يعني membaca subhanallah. Lirrijal bagi kaum laki-laki, wa tasyiq dan bertepuk tangan, linnisa bagi kaum wanita. Muttafaqun alaih, hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Zada muslimun fis salati, al-imam Muslim menambahkan fis salah di dalam salat. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam sholat, ketika imam salah, kemudian makmum nak membenarkan kesalahan imam, maka dilakukan dengan tasbih oleh kaum laki-laki dan tasfik tepuk tangan oleh kaum wanita. Hal ini berdasarkan riwayat yang lain, idza nabakum amrun fattasbihu lirrijal wattasfiqu linnisa. Apabila menimpa kalian suatu perkara, yakni di dalam salat, semacam seorang imam lupa, maka attasbihu lirrijal, tasbih bagi laki-laki, wattasfiq tepuk tangan bagi kaum wanita. Sehingga dibolehkan mengucapkan tasbih untuk membenarkan, untuk meluruskan kesalahan pada imam dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Misalnya imam hendak meninggalkan tasyahud al-awwal, dia nak berdiri langsung tanpa tasyahud awal, maka seorang makmum meluruskan dan membenarkan dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah. Sehingga imam mengetahui bahwa dia keliru, dia salah. Adapun wanita, dia diperbolehkan tasfiq, menepuk tangan. Tepuk tangan ini diterangkan oleh beberapa ulama, yakni dengan tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri. ya, telapak tangan kanan menepuk punggung telapak tangan kiri. Ya, itu yang disebutkan oleh beberapa ulama dalam syarah hadis ini. Baik. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya atau yang hadis ini juga menunjukkan bahwa hal tersebut tidak membatalkan sholat, yakni ucapan tasbih tidak membatalkan sholat. Begitu pula gerakan menepuk tangan bagi wanita tidak membatalkan sholat. Ini semuanya dilakukan demi maslahat sholat, untuk maslahat sholat. Selanjutnya, wa'an mutarrifin abdillah min syikhir an abihi qala ra'aitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka'azizil mirjal minal buka akhrajahu al-khamsah illa ibn majah wa sahahu ibn Hibban. Dari al-mutarrif bin Abdullah al-Syikhir rahimahullah an abi, dari ayahnya ia berkata radhiyallahu anhu, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, beliau salat, wa fi sadrihi, dan di dada beliau azizun, azizun ka azizil mirjal. Al-mirjal ini bejana atau yakni semacam tempat dari yang dipakai untuk memasak air, ya, tempat yang dipakai memasak air. Azizun itu suara air yang mendidih. Ya, azizun itu suara air yang mendidih. Jadi di dada Nabi SAW muncul suara semacam suara air yang mendidih, minal buka, disebabkan karena beliau menangis. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Khamsah, Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Syekh Muqbil rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW sangat khusyuk di dalam salat sampai beliau menangis. Dan hadis ini menunjukkan bahwa menangis tidak membatalkan salat. Hadis ini menunjukkan bahwa menangis tidak membatalkan salat. Ya. Walaupun keluar suara yang itu suara di luar zikir, suara di luar bacaan sholat, tapi karena itu muncul disebabkan kekhusyuan dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, maka itu tidak termasuk Nah. Ya, kita lanjutkan. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa menangis tidak membatalkan sholat. Dan menangis berbeda dengan berbicara, berbeda dengan bercakap atau berbual di dalam sholat. Ini tidak termasuk pembatal sholat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalani fa kuntu idza ataituhu wa huwa yusalli tanahnaha li. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, kana li min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam madkhalan. Saya memiliki dua waktu masuk menemui Rasulullah SAW, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kana li, saya memiliki min Rasulullah, dari Rasulullah SAW, madkhalan, dua waktu masuk, yakni untuk berjumpa Rasulullah SAW, masuk menemui beliau SAW. Fakuntu idha ataituhu wahwa yusalli, maka saya apabila datang kepada beliau pada waktu tersebut, wahwa yusalli, dan beliau sedang sholat, tanahnaha li, beliau tanahnah, ya tanahnaha, ini artinya berdehem, ya dalam bahasa kami di sini berdehem, semacam nah, ini namanya tanahnuh, ya. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah. Hadis diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Hadis ini ada kelemahan. Hadis Ali radhiyallahu anhu, ya, di situ ada kelemahan. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan dhaif. Ya, sebagaimana dalam dhaif An-Nasa'i, dhaif Sunan An-Nasa'i. Akan tetapi makna hadis ini yaitu dibolehkannya tanahnus atau nahnaha dan jenisnya semacam itu, ini disepakati atau dibolehkan oleh para ulama, ya, dibolehkan oleh para ulama sehingga ini bukan termasuk pembatal sholat. Ini tanahnuh tidak termasuk pembatal sholat, nahnahah tidak tergolong ucapan atau perkataan atau perbualan yang membatalkan sholat, ya, tanahnuh diperbolehkan. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhu qala qultu li Bilal kaifa ra'aita an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim hina yusallimuna alaihi wa huwa yusalli, qala yaqulu hakadha wa basata kaffahu. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa Sahahu. Dari Ibn Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma ia berkata, qultu li Bilal, aku katakan kepada Bilal, kaifa ra'aita an-nabiyya yaruddu alaihim, bagaimana engkau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihim, menjawab mereka, hina yusallimun, ketika mereka mengucapkan salam alaihi kepada beliau, wa huwa yusalli, sedang Nabi dalam keadaan salat. Qal fa yaqulu hakadha, Bilal mengatakan, ya yaqulu hakadha wa basata kaffaihi, semacam ini, dan beliau membuka jari-jari telapak tangannya. Basata kasahu, yakni membuka jari-jari telapak tangannya, ya, tidak mengepal, tidak memegang tangan kiri, tapi membuka jari-jari tangan kanan. نعم، طيب انت عندك كان طيب وهكذا يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود حديث رواية أبو داود والترمذي dan disahkan oleh Tirmidzi. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita bahwa gerakan semacam ini, yaitu membuka telapak tangan untuk menjawab salam, tidak membatalkan sholat. Ini sesuatu yang boleh karena Rasulullah SAW melakukannya. Bahkan beliau dengan ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjawab salam ketika dalam keadaan sholat. Kemudian yakni hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian wa an Abi Qatadah radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab fa idza sajada wada'aha وإذا قام حملها متفق عليه ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, qala kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli beliau salat wa huwa hamilun Umamah dan beliau membawa Umamah menggendong Umamah bintu Zainab. Faidha sajada wada'aha. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah. Waidha qama, apabila beliau bangkit, berdiri, hamalaha, beliau membawa Umamah. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dalam riwayat Muslim ditambahkan, wahuwa ya'ummun nas fil masjid. Dalam keadaan beliau mengimami orang-orang di masjid, menjadi imam dalam sholat beliau di masjid. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang harakah di sholat, gerakan di dalam sholat. Yeah. Begitulah hadis yang terakhir dalam bab ini. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين الصلاة في الصلاة الحية والعقرب أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان dari أبو هريرة رضي الله عنه ia berkata bahwa رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda اقتلوا الأسودين bunuhlah الأسودين dua hewan yang hitam yakni fi sholati dalam sholat yakni al-hayyatu wal-aqrab ular dan kalajengking. Nabi SAW menyebut di sini ular dan kalajengking dengan sebutan al-aswadain, dua hewan yang hitam. Ini bukan berarti hanya terbatas pada yang berwarna hitam, ini hanya at-taglib, yakni keumumannya semacam itu, ular berwarna hitam, kalajengking berwarna hitam. Ini namanya at-taglib, keumum macam itu. Tapi kalau ada selain warna hitam, maka tetap saja dibunuh. ada kala jengking berwarna hijau, tetap saja dibunuh. Ya, hadis ini disahihkan oleh Syalban rahimahullah. Nah, tiga hadis yang terakhir ini, bila kita perhatikan, adalah terkait dengan al-harakah fi sholat, gerakan di dalam sholat. Ya, yang gerakan tersebut adalah di luar gerakan-gerakan sholat. Kan sholat, yakni takbir, ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud. Nah, ini adalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Angkat tangan, bersedekap, ini semua gerakan-gerakan di dalam sholat. Nah, bagaimana gerakan di luar sholat? Apakah boleh seseorang melakukan gerakan-gerakan di luar sholat? Apakah gerakan-gerakan tersebut membatalkan sholat atau tidak? Ya, pada dasarnya seorang yang sholat, dia tidak melakukan gerakan-gerakan kecuali gerakan sholat. Karena dalam hadis inna fissolati lasyugla, sesungguhnya dalam sholat itu sudah ada kesibukan tersendiri. Sehingga ia tidak boleh bergerak dengan gerakan-gerakan lain. Tidak boleh pula berucap dengan ucapan-ucapan lain. Berbual dengan ucapan-ucapan selain yang disebutkan dalam zikir-zikir sholat. Nah, terkecuali beberapa hal dari gerakan-gerakan yang dibolehkan oleh syariat. Nah, seperti yang pertama tadi, menjawab salam dengan membuka telapak tangan, ya. Kemudian dicontohkan di sini gerakan yang lebih daripada itu, yaitu Nabi membawa, menggendong Umamah. Beliau menggendongnya, dan ketika beliau sujud, beliau meletakkannya, nanti beliau berdiri, beliau gendong lagi, beliau angkat lagi, dan begitu seterusnya. Ya, maka yang seperti ini masih diperbolehkan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa gerakan yang membatalkan sholat adalah apabila gerakan itu banyak dan terus-menerus, utawali, berkesinambungan. Tapi kalau tidak berkesinambungan, ya, satu gerakan kemudian berhenti, kemudian setelah itu, setelah waktu berjalan, ada gerakan lagi, kemudian berhenti lagi, yang seperti ini diperbolehkan. Ya. Bahkan dalam hadis yang terakhir di sini, Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuh kalajengking dan ular. Yang ini juga memerlukan suatu gerakan. Bahkan gerakan yang lebih banyak lagi. Tapi ini demi maslahat sholat. Ya, karena kekhawatiran adanya gangguan dari hewan-hewan tersebut, maka diperbolehkan untuk membunuhnya walaupun dalam keadaan sholat. Yang itu artinya memerlukan gerakan-gerakan di luar sholat. Maka para ulama menyebutkan yang semacam ini tidak membatalkan sholat. Ya. Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan bahwa gerakan yang di luar sholat yang membatalkan sholat adalah apabila keluar dari hay'at al-musalli. Ya, keluar dari yakni bentuk atau pandangan seorang yang sedang sholat. Misalnya dia sedang sholat, tiba-tiba berjalan dengan jalan yang jauh, ya, bukan hanya 1-2 langkah, tapi lebih daripada itu berjalan-jalan. Nah, ini sudah di luar hay'at al-musalli, di luar keadaan sebagai orang yang sholat. Orang yang menengoknya akan mengatakan ini orang sedang berjalan-jalan, bukan sholat. Nah, ini ya, sebagian ulama menyebutkan yang macam ini jelas membatalkan sholat. Atau dia yakni seperti kata Syaukani rahimahullah, sholat tapi sambil menjahit. Ya, jelas ini seorang yang memandangnya, seorang yang menengoknya, mengatakan bahwa ini bukan sholat, ini sedang menjahit. Maka ini membatalkan sholat. Yani semua gerakan yang itu keluar dari hayat al-musalli, keadaan orang yang sedang sholat, ya, maka itu membatalkan sholat. Itu menurut Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab beliau Ad-Darari al-Mubiyah. Ala kulli hal, diupayakan, diusahakan seorang yang sholat tidak banyak melakukan gerakan-gerakan. Ya, kecuali yang diperlukan, maka ketika itu diperbolehkan. Dan ada sebuah ucapan yang diriwayatkan bahwa itu hadis, walaupun itu ada kelemahan. Namun secara makna itu kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus, ya, dan bisa dibenarkan, yaitu ucapan lau khasha'a hadza la khasha'at jawarihu. Seandainya orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya akan khusyuk. Ya. Seandainya orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya akan khusyuk. Lau khasha'a hadza la khasha'at jawarihu. Jadi ketika orang yang sholat betul-betul khusyuk, dia tidak akan banyak bergerak, ya, kecuali kalau diperlukan. Ya, nah, ketika dia banyak bergerak, sementara tidak diperlukan, menunjukkan bahwa sholatnya tidak khusyuk. Ya, nah ini ucapan kata-kata mutiara. Ya, diriwayatkan bahwa ini hadis, tapi ada kelemahan. Allahu a'lam. Baik. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Allahu a'lam. Kalau ada soalan silakan ditanyakan. Ya, ya, ada hadis itu, ada Nabi mengizinkan melakukannya, tapi tentu itu pada jarak yang tak begitu jauh, ya. Ya, dan kita tahu bahwa pintu dan rumah Nabi SAW kecil, tapi kalau itu berjarak yang jauh, ya, seperti rumah-rumah sekarang, ya, dia sholat di apa suatu ruangan. Ya, pintunya di jauh sana, dia bukakan, berjalan jauh. Nah, ini tak boleh. Ya. Allahu a'lam. Ya. Ya, dia tunggu masa karena memang ada pekerjaan atau tak ada pekerjaan. Kalau tak ada pekerjaan, halal. Ya. Ya, kalau tak ada kerjaan. Tapi kalau ada kerjaan, dia tinggalkan pekerjaan, hanya menunggu waktu saja, menunggu masa saja, ya. Ini namanya wish, ya. Ini tergolong wish, curang. Ya, tak boleh dia. Ayo, Ustaz. Ya. Misalnya seorang itu dulunya jahil, ya, meninggalkan puasa, salat, Lepas itu dia dapat hidayah, terus kenal sunnah, bagi anaknya. Apakah dia punya kewajiban mengganti, mengkodok masa yang dia tinggalkan itu, Ustaz? Iya, tidak mengkodok. Dia bertaubat, taubatan nasuha, tanpa mengkodok puasa dan sholatnya. Ini pendapat yang rajih, pendapat yang lebih kuat. Karena dia meninggalkan dengan sengaja puasanya, sholatnya, maka tak ada qadha, tapi dia berdosa besar, ya, tak ada peluang, tak ada kesempatan baginya untuk mengqadha, baginya berkewajiban bertaubat dengan taubatan yang nasuha. Allahu a'lam. Allahu heran, Ustaz. Iya. Salat Jumat bagi musafir tak wajib, ya. Rukhsah dia meninggalkan Jumat. Tapi kalau dia nak melakukan salat Jumat boleh. Dia boleh melakukan salat Jumat, tapi kalau dia mengambil rukhsah tak melakukan salat Jumat juga boleh. Allahu a'lam. Halo, jelas? Kalau dia musafir dalam arti dalam perjalanan safar, maka dia qasar zuhur ahsan, lebih baik, lebih afdol. Tapi kalau dia safar kemudian singgah di suatu tempat, maka al-afdal yang lebih bagus, dia sholat bersama jamaah yang ada. Sholat Jumat bersama jamaah yang ada. Fadal, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suara butuh tulis saja. Tulis nanti kirim WhatsApp. Anda baca insya Allah. Ini suara putus-putus. Tak jelas maksudnya. Ya, ya. Ya. Ya. Ya, tak ulang. Tadi ulangi sholatnya, sah sholatnya. Kalau dia ketika yang sholat dia sudah berusaha menghadap kiblat, kemudian salah, setelah itu dia tahu, maka sholatnya sah. Nah, baik. itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.